rasane atiku iki tenang apa ya mung ana mimpi rantanyono sliramu kok kersa bali ora salah yen sliramu kamu kok ya.